bahwa nama Allah itu husna. Jadi kalau kita belajar Asma'ul Husna, itu maksudnya adalah nama Allah yang husna, nama Allah yang maha baik. Nah, kenapa nama Allah dinamai dan atau disifati dengan yang maha baik? Ini pembicaraan kita. Ya, kenapa nama Allah disifati dengan yang maha baik? Penulis hafizahullah ta'ala berkata, لقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في دعاء الله بأسمائه الحسنى العظيمة. Telah disebutkan dalam Al-Quran yang mulia anjuran berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nama-namanya yang indah lagi agung. Ada di dalam Al-Quran perintah kalau kita berdoa kita menggunakan nama-nama Allah yang agung tersebut, yang husna tersebut. Ya, ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita pas lagi berdoa, maka di dalam doa kita, kita mengucapkan nama-nama Allah yang husna sebagai bentuk tawassul kita dengan nama-nama Allah yang husna. Seperti misalkan orang berdoa ingin minta rezeki, wahai Allah Ar-Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang maha luas rezekinya, berikanlah rezeki kepadaku. Minta ampunan, wahai Al-Ghafur, yang maha pengampun, selalu pengampuni. Ighfirli, ampunilah aku. Minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai Rahman, wahai Rahim, irhamni. Ini semua berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Kemudian, وَالتَّحْذِيرُ الشَّدِيدُ مِنْ سَبِيلِ الْمُلْحِدِينَ فِي أَسْمَائِهِ, serta peringatan keras mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-namanya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang akan kita baca sekarang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk berbuat penyimpangan atau dalam bahasa Arabnya ilhad, penyimpangan dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang husna. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah menyebutkan beberapa penyimpangan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Siapa yang bisa menyebutkan? Bagaimana bentuk penyimpangan seseorang terhadap nama-nama Allah? Yang pertama, ta'til, meniadakan sifat atau meniadakan nama-nama. Ia mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Berarti Allah tidak ada. Allah tidak punya nama. Karena kalau punya nama berarti nanti zatnya banyak, sedangkan Allah itu Maha Esa. Maka ini peniadaan yang disebut dalam bahasa Arabnya ta'til. Penyimpangan dalam nama-nama Allah yang lain apa? Tahrif, merubah. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama, misalkan punya nama Ar-Rahman, dia rubah. Allah punya nama Ar-Rahim, dia rubah. Baik itu perubahan pada lafaz atau perubahan pada makna. Yang ketiga, takyif. Apa maksud takyif? Membagaimanakan, menanyakan bagaimana dalam sifat atau nama Allah. Ya, tidak boleh kita menanyakan nama dalam sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa pada waktu itu. Enggak benar. Ini namanya penyimpangan di dalam nama-nama yang husna. Dan itu dilarang keras dalam agama Islam. Karena berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa anna Allah sayuhasibuhum ala dhalikal hisab syadid. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab mereka dengan sebab itu, dengan hisab atau perhitungan yang ketat. Maksudnya apa? Siapa yang menyimpangkan dalam perkara nama dan sifat Allah yang husna dan ulia, maka mendapatkan ancaman siksa. Maka hati-hati di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan melakukan ilhad. Apa arti ilhad tadi? Penyimpangan. Tidak boleh melakukan penyimpangan. Penyimpangan diantaranya meniadakan nama Allah, meniadakan sifat Allah. Penyimpangan diantaranya merubah nama Allah, merubah sifat Allah. Penyimpangan diantaranya takyif, membagaimanakan, menanyakan bagaimana sifat Allah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Atau penyimpangan yang terakhir, tamtsil, memisalkan nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk. Makanya tidak boleh seorang bernama Rahman. Ya, Rahman tidak boleh bernama. Karena itu hak asasi siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang tidak boleh bernama Ghafur. Abdul Ghafur boleh. Tapi kalau Ghafurnya itu hanya hak milik siapa? Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hak asasi manusia, ada hak asasi Allah. H-A-A. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari. Tidak boleh menyamakan nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk. Misalkan nama-nama Allah, misalkan lagi Aziz. Nah, ini kan banyak nama kita, nama Aziz. Ya. Tapi memang di sana ada nama-nama yang boleh manusia bernama dengannya. Seperti misalkan dalam surah At-Taubah di ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan ini sifat-sifat Rasulullah, aziz, kemudian rahim. Maka apabila ada ayat yang memperbolehkan seseorang bernama dengan nama yang semisal dengan Allah, maka pada saat itu diperbolehkan. Tetapi asal hukumnya tidak boleh. Karena itu termasuk perbuatan, apa tadi? Menyimpang, yaitu ilhad. Apa di tengah masyarakat nama-nama Allah yang ada? Rahman banyak. Apa lagi? Hah? Rahim ada? Rahim Audah ada. Ya. Ya kawan ulun itu. Ah, apa lagi? Ghafur ada. Ghafur saja ya. Ada. Ghafur. Hah? Ghafur kah kafur kah? Kafur pemain India. Hah? Karim ada. Nah, ini ada beberapa nama yang tidak boleh dinamai kecuali Allah yang bernama itu, seperti Rahman. Itu enggak boleh. Ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, ada yang mengaku menjadi Tuhan yang bernama Rahmanul Yamamah. Jadi di daerah Yamamah, ya, itu ada bernama, dia asalnya mengaku jadi Nabi. Jadi subhanallah, memang kesesatan itu bermula dari kecil. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun sebelum mengaku menjadi nabi, dia mengatakan ma'alimtu, sebelum mengaku menjadi Tuhan, dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Artinya, aku tidak mengenal bagi kalian ada Tuhan selain aku. Itu menurut para ahli tafsir masih ringan perkataan ini. 40 tahun setelah statement itu, pernyataan itu, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku rob kalian yang paling tinggi. Nah, kesesatan itu dari mulai kecil nanti membesar. Sama seperti itu. Rahmanul Yamama asalnya ngaku jadi nabi. Enggak puas ngaku jadi nabi, ngaku jadi Tuhan. Ya. Makanya diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada peperangan itulah yang banyak meninggal para hafazul Quran, para penghafal Al-Quran, yang akhirnya setelah peperangan itu kaum muslimin, Umar bin Khattab memerintahkan atau menganjurkan, menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Dan itu kesepakatan kaum muslimin, tidak boleh dikatakan perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yang ada pada waktu itu para sahabat dengan para tabi'i, dan mereka bersepakat atas keputusan Abu Bakar As-Siddiq dengan saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jelas ada nama-nama, nanti kalau seandainya bapak ibu mempunyai anak, maka jangan dinamai dengan nama-nama yang semisal dengan nama khusus Allah. Seperti misalkan, tidak ada yang boleh bernama dengan Allah. Gak boleh. Ada gak? Hah? Tuhan. Nah, itu lu gak tahu hukumnya apa tuh. Ya. Ada yang bernama misalkan Rabb. Itu khusus Allah. Tidak ada yang boleh bernama Rabb. Ya. Robi gitu. Ya. Ya, tadi malam saya baca itu. Waktu malam apa saya salat di situ, saya baca muadzin Robi Yanto. Ini diambil dari kata Arab apalah biar kada jadi Robi julunya. Mungkin bisa diambil dari Rubi atau Rubbi. Artinya aku dipelihara oleh Allah. Rubbi bisa dikatakan seperti itu. Tapi jauhi kata-kata Rabb, karena itu khusus nama yang dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama yang tidak boleh, ya, seperti misalkan Malik. Ada nama Malik? Oh, banyak. Apalagi Malikul Muluk. Rajanya diraja. Makanya kalau kita lagi berhadapan ataupun ada pembawa acara mengatakan dipersilahkan kepada rajanya diraja, Fulan bin Fulan, ini gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada Malikul Muluk kecuali siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rajanya diraja. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, nah, yang perlu diperhatikan sebelum saya sebutkan, yang perlu diperhatikan, siapa yang melakukan penyimpangan di antaranya nama-nama, memisalkan nama-nama Allah dengan nama-nama makhluk dengan nama-nama Allah, ini penyimpangan, diancam dengan ancaman yang syadid. Maka harus diperingatkan masyarakat secara umum bahwasanya jangan sampai menamai anak dengan nama Allah, kecuali mungkin ada nama-nama yang diperbolehkan. Seperti misalkan Aziz, seperti misalkan Ali. Ali itu nama Allah, Al-Ali. Tapi boleh. Kenapa? Karena bukan khusus untuk Allah. Ada nama-nama yang khusus untuk Allah. Ar-Rahman, Ar-Rabb, Al-Malik. Ya, karena memang tidak ada yang maha pengasih, yang pengasihnya tanpa batas. Tidak ada yang memelihara, tidak ada yang raja, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati ya ketika kita mencari nama untuk anak-anak kita. Kadang-kadang mencari nama itu aneh-aneh sebagian kaum muslimin. Di antaranya yaitu sering berpesan, "Ustaz, tolong carikan ngaran nama. Namanya yang agak yang jarang orang bernama dengannya, tapi Islami. Jarang orang bernama dengannya, tapi Islami." Kemudian kalau bisa nyentrik sedikit. Ifrit julun. Islami disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ifrit. Harut, Marut. Ya, jin, malaikat pengajar sihir. Ini tidak benar. Nama, nama biasa saja. Kenapa harus beda? Itu harus berbeda kenapa? Ya, apakah kalau beda itu menjadi istimewa? Tidak. Ya, beda menjadi istimewa ketika yang berbeda bukan hanya sekedar nama, akan tetapi iman dan amal. Kita lanjutkan. Wa dzalika fi qawlihi subhanahu wa lillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam firman-Nya. Sekarang penulis menyebutkan dalil. Ya. Dalilnya tentang bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, tentang bahwa kita berdoa dengan nama-nama yang husna tersebut, tentang bahwa tidak boleh kita melakukan penyimpangan, dalilnya ini. Yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, bagi Allah nama-nama yang paling indah, dan berdoa dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-namanya, mereka akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Ini ancaman. Begitu tuh ayat ancaman ya. Jangan dianggap sekedarnya. Mereka akan dibalas. Itu ayat ancaman itu. Hati-hati. Dan ancamannya keras. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan. Penulis kemudian mengatakan, walidza fa innahu yata'akkadu 'ala kulli muslimin an yu'na bi asma'illahil husna. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi setiap muslim memberi perhatian yang serius terhadap asma'ul husna, nama-nama Allah yang paling indah. Arti al-husna itu adalah paling indah. Hasna, indah bagi perempuan. Hasna, bagus anak perempuan dikasih nama Hasna. Indah bagi perempuan. Kalau Hasan, indah bagi laki-laki. Nah itu bedanya. Hasan, indah bagi laki-laki. Hasna, indah bagi perempuan. Paling indah, Husna. Paham ya? Paling indah, Husna. Kemudian, wa fahimaha fahman sahihan. Nah di sini penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah memberikan saran, wejangan kepada kita. Setiap muslim wajib untuk memperhatikan asmaul husna, nama-nama Allah yang paling indah ini, dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ba'idan an sabilil mulhidina fi asma'illah alladzina tawa'adahum fi hadhihi al-ayah. Jauh dari jalan orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah, yaitu mereka yang telah diancam oleh Allah di dalam ayat tersebut, ayat di atas. Biqaulihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yaitu firman-Nya, mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka kerjakan. Wa tawa'adahum 'ala dzalika fi ayatin ukhra. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka pula dengan hal seperti itu dalam ayat yang lain. Nah, ini penulis menyebutkan dalil yang kedua. Siapa yang berbuat ilhad dengan nama-nama Allah, maka diancam. Ayat yang kedua yaitu surat Fussilat ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi bagi kami. Apakah orang yang dicampakkan dalam neraka lebih baik, ataukah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menarik dari beberapa sisi. Coba perhatikan artinya. Sesungguhnya orang yang mengingkari ayat-ayat kami, pengingkaran maksudnya tadi ilhad, ya, mengingkari nama Allah, menyamakan nama Allah, merubah nama Allah, kemudian sama menyamakan sudah, merubah nama Allah, membagaimanakan nama Allah, itu namanya mengingkari. Mereka itu tidak tersembunyi bagi kami. Ayat ini, Pak, kata-kata mereka tidak tersembunyi bagi kami, harusnya menghujam dalam hati setiap muslim. La yakhfauna alaina. Setiap kali kita ingin berbuat maksiat, terutama sendirian, ucapkan dalam hati kita, la yakhfauna alaina. La yakhfauna alaina. Mereka itu tidak tersembunyi dari kami. Hujamkan itu dalam hati kita. Berbuat curang, berbuat dusta, tanda tangan palsu, mengurangi takaran timbangan, ingin menipu orang, maka ucapkan, la yakhfauna alaina. Mereka tidak tersembunyi atas kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan sebuah ancaman melalui pertanyaan. Lihat, ancaman melalui pertanyaan. Allah berfirman, apakah orang yang dicampakkan dalam neraka lebih baik ataukah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Silakan pilih Anda, kata Allah. Silakan pilih yang diceburkan ke dalam neraka atau yang selamat darinya. Mana yang lebih Anda pilih? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan disebut oleh para ulama su'alun inkari, yaitu pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ancaman. Ya, enggak akan sama. Ya, perhatikan baik-baik, tancapkan dalam diri kita. Tidak akan sama neraka dengan surga. Enggak akan sama orang yang minum air mendidih dengan orang yang minum air susu. Tidak akan pernah sama orang yang makan buah zakum yang menghancurkan seluruh tubuh dengan orang yang makan buah-buahan. Fakihatan wa abba, seperti dalam surat Abasa tadi. Fakihah, abba. Fakihah itu maksudnya buah-buahan. Enggak akan sama. Tidak akan pernah sama orang yang makan buah ghislin yang dimakan tidak masuk, tidak keluar. Tidak masuk, tidak keluar. Tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan lapar dengan makan makanan buah-buahan manna wasalwa, daging yang siap saji, siap santap, lezat. Tidak sama. Jangan pernah berpikir kalau kita lagi bermaksiat, dan ini peringatan sebelum Bapak Ibu kepada diri saya pribadi. Jangan pernah berpikir kalau kita lagi bermaksiat bahwasanya bedanya dikit aja surga neraka. Enggak sama. Lihat ayat ini baik-baik. Apakah sama orang yang dicampakkan ke dalam, bahasanya saya dicampakkan, ya, yulqa dalam bahasa Arab, dicampakkan ke dalam neraka, khairun, lebih baik daripada orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Enggak akan sama. Contoh, Pak, di padang mahsyar kita datang dalam keadaan ghurlan, hufatan, uratan, buhman, tidak terkhitan, tidak memakai alas kaki, telanjang, dan tidak membawa apa-apa. Samakah ini dengan orang yang datang nanti dari kiamat dalam keadaan sama juga, tapi yang ini mendapatkan naungan, yang ini matahari sedekat mil? Tidak sama. Tidak pernah sama. Makanya yang seperti ini memotivasi kita untuk menjauhkan diri dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak akan sama orang yang datang dalam keadaan aman dengan orang yang disiksa di dalam neraka jahanam. Kan mau tidak mau kita harus akui, tatkala kita bermaksiat ada semacam meremehkan surga atau meremehkan neraka. Ngaku enggak? Ngaku, Pak. Iya, katakan kita maksiat, apapun itu bentuknya. Maksiat dengan lisan, maksiat dengan mata, maksiat dengan tangan, dengan kaki, dengan kemaluan, dengan hati. Kok bisa maksiat dengan hati? Iya, iri, ujub, ya, sombong. Itu maksiat dengan hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bermaksiat itu yang ada salah satu sifat kecilkah besarkah, ada semacam meremehkan surga atau nerakanya. Ah, kayaknya sama aja. Ya. Paling-paling masuk neraka, ya nanti keluar lagi. Ini yang membuat kadang-kadang dia selama-lamanya dalam neraka. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim yang menarik. Beliau mengatakan, "Inna as-saghirata idza iqtarana ma'aha qillatul hayah wasy'ur bil 'idham wal istighfaf qad yulhiquha bil kabirah." Dosa kecil, padahal dia dosa kecil, tapi karena dibarengi dengan sedikitnya rasa malu, tidak mengagungkan Allah, dan tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu dikategorikan nanti di hari kiamat oleh Allah sebagai dosa besar. Kebalikannya, wa innal kabirata ma'a al-haya wasy'ur bil 'idham wal khauf min Allah qad yulhiquha bis-saghira. Kadang dosa besar, tetapi dia dibarengi dengan rasa takut, rasa malu, rasa sedih, rasa berat melakukan perbuatan dosa tersebut, itu dikategorikan nanti di hari kiamat menjadi dosa kecil. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, "Wa hadza amrun marji'u ila ma yaqumu bihil qalb." Ini perkara semua kembali kepada hati, amalan hati. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagus itu kita kupas. Jangan pernah samakan sebuah tema kajian, jangan pernah samakan. Enggak akan sama. Orang yang cebur dalam neraka dan yang selamat dari api neraka. Tidak akan pernah sama orang yang selamat jalan di atas shirath dengan orang yang tercebur di dalamnya, ataupun yang tidak tercebur tapi bergelantungan. Kan ada dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Baihaqi, ta'allaqa yadun wa takhirru rijlun, ya, karena jalannya itu tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang. Kalau dahulu kita mendengar syirat itu seperti rambut di belah tujuh, itu mungkin istilah para ulama ya untuk mentakribil makna, untuk mendekatkan pemahaman kepada kaum muslimin. Tapi sebenarnya hadisnya adalah dia lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Lihat di sini yang berfungsi pada saat itu apa? Hah? Amal. Bukan rupa, bukan harta, bukan nasab, bukan jabatan, bukan warna darah. Enggak. Amal. Bukan warna darah. Saya akan selamat karena saya darah biru. Ente darah hitam pasti jatuh. Enggak. Pada saat itu seseorang disuruh berjalan sesuai dengan cahayanya masing-masing. Dan cahaya sesuai dengan amalnya. Maka ada orang yang paling terakhir diberikan cahayanya sejempol kaki. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita bukan darinya. Ada orang yang jalannya kalbar, kata Rasulullah SAW, seperti kilat. Ada orang yang jalannya kasadir rihal, seperti orang yang nunggangi kuda. Subhanallah. Di atas jalan yang seperti itu, dia seperti nunggangi kuda dengan gagahnya. Ini mau disamakan dengan yang tadi? Yang cahaya cuma sejempol kaki? Idza adha'a qaddama qadamah. Kalau seandainya dia dapat cahaya, itu pun cahaya yang sejempol kaki tadi, kalau nyala terus. Enggak, ini kadang nyala, kadang mati. Iya, betul. Ada hadis seperti itu. ya, yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan, kadang nyala kadang mati sejempol kaki. Ila adha'a, kapan dia bersinar maka dia melangkahkan satu kaki. Kapan dia mati dia diam saja. Makanya disebutkan orang ini nanti ta'allaqa yadun takhirru rijlun, dia bergelantungan dengan tangannya. Subhanallah. Bayangkan. Bayangkan sama enggak dengan yang tadi dengan yang ini? Yang tadi jalan seperti kilat, seperti angin, seperti orang menunggang kuda, berlari, enggak sama dengan yang tersiap-siap. Jangan pernah samakan pokoknya. Jangan pernah samakan. Dan ini memotivasi kita, ya, saya enggak ingin orang yang terendah. Ini memotivasi kita untuk senantiasa termotivasi, tergugah untuk beramal karena hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, jadi ayat ini makanya saya katakan menarik sekali. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh ustaz kita, ketua kita, Ustaz Fadhil Zaini Sabri hafizahullah taala. Dan lihat ilmu yang mumpuni seperti itu. Orang dakwah yang terlihat begitu dalam cara berdakwahnya, terutama kepada orang-orang kampung. Menarik bahasanya dan banyak faedahnya. Begitulah kalau seandainya sudah lama berdakwah, semakin tawadhu tetapi ilmunya semakin tinggi. Beliau mengatakan kan kemarin bahwasanya ada dua, pasti ada dua kesudahan manusia. Ada dua kesudahan manusia. Imma ilan nar wa imma ilal jannah. Dan itu tidak akan pernah bisa disamakan. Entah ke surga atau ke neraka. Tidak pernah akan bisa disamakan. Sama juga Pak. Dalam perkara surga. Tidak akan pernah bisa disamakan orang yang masuk surga disiksa dulu dengan orang yang masuk surga tanpa siksa, tanpa azab. Gak bisa disamakan itu. Makanya ayat ini luar biasa. Afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah? Apakah orang yang dicampakkan ke dalam neraka lebih baik dibandingkan orang yang datang dalam keadaan aman di hari kiamat? Pertanyaan apakah ini bukan untuk dijawab, tetapi itu pertanyaan ingkari ancaman. Enggak sama. Yang dicampakkan ke dalam neraka dengan orang yang datang dalam keadaan aman, enggak akan pernah sama. Jangan pernah dibilang, ya sebentar aja, paling sehari dua hari, masa neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setelah itu mengatakan, lihat setelah itu, i'malu ma syi'tum, kerjakan sesukamu. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, inti lakukan di sesukamu. Tapi ingat, nihayatul mataf, akhir kehidupan ada dua. Entah ini surga atau neraka. Silakan pilih. Kerjakan sesukamu. Ini bantahan kepada kaum Jabriyah. Ini bantahan kepada kaum yang mengatakan bahwa manusia bergerak, saya mengangkat remote ini adalah karena paksaan Allah. Enggak, Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang pasrah hidupnya. Ah, udahlah, sesuai takdir aja deh. Benar, sesuai takdir. Apa ente harus usaha? Harus kerja, harus amal, harus bangun, harus baca Quran. Harus meluangkan waktu untuk ibadah, terutama Ramadan. Ya manu masyidun. Kemudian Allah berfirman, innahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah mengingatkan, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau mengatakan, wal ilhadu fi asma'illahi ilhadun fi ayat. Makanya indah sebenarnya, kita kalau, bukan sebenarnya, indah sesungguhnya, kalau seandainya kita benar-benar memahami asma Allah al-husna dan sifat-sifat yang mulia. Saya pribadi, ilmu asma husna dan sifat mulia ini adalah sesuatu yang aziz fi qalbi, yang berharga di dalam hati. Kalau dulu kita di kampus, kalau ada daurah kajian gitu, kajian umum, judulnya tentang asma' husna atau sifat-sifat yang lain atau yang berkaitan dengannya, pasti dihadiri. Ninggalin apa pokoknya, harus hadir itu. Karena dia menarik, karena tentang Allah yang kita sembah selama ini. Tentang Allah yang kita sujud ruku kepadanya selama ini. Tentang Allah yang kalau kita punya masalah, kalau kita punya sesuatu, menginginkan sesuatu, kita menadah tangan hanya kepadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyimpang pada nama-nama Allah adalah penyimpangan terhadap ayat-ayatnya. Nah, ini penjelasan dari penulis. Siapa yang menyimpangkan nama Allah, berarti sama dia sedang menyimpangkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَىٰ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ كُلَّهَا حُسْنَىٰ. Ayat-ayat mulia yang terdahulu, yang tadi surat Al-A'raf ayat 180, surat Fussilat ayat 40, menunjukkan bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah paling indah. Dan ini khusus milik Allah. Gak ada nama-nama yang paling indah kecuali yang dimiliki oleh siapa? Allah. Manusia nama-namanya seindah apapun, tidak ada paling indah. Yang berhak mendapatkan nama paling indah hanya nama Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah tabaraka wa ta'ala likamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa azamati la yusamma illa bi ahsanil asma. Karena Allah tabaraka wa ta'ala disebabkan kesempurnaannya, keagungannya, keindahannya dan kebesarannya, tidaklah diberi nama kecuali dengan nama-nama yang terbaik. Nah, di sini kita sekarang memahami kenapa nama Allah mempunyai sifat paling indah. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Karena Allah maha indah. Karena Allah maha agung. Makanya nama-namanya disifati dengan yang paling indah. Al-Husna. Ya? Tidak ada yang boleh bersifat dari namanya Al-Husna kecuali Allah. Asma'ul Husna, nama-nama paling indah itu hanya milik siapa? Kalau ditanya kenapa? Karena Allah maha sempurna. Karena Allah maha paling agung, maha paling indah dan semisalnya. Kama annahu la yusafu illa bi ahsanis sifat. Sebagaimana dia tidak diberi sifat kecuali dengan sifat yang terbaik. Wa la yusna alaihi illa bi akmalis sana wa ahsanihi wa atyabuhu. Tidak dipuji kecuali dengan pujian paling sempurna, paling bagus dan paling baik. Nah, di sini pelajaran menarik. Karena Allah paling baik namanya, paling tinggi sifatnya, maka ketika kita memuji Allah, maka kita puji Allah dengan pujian yang paling baik pula. Nah, itu maksudnya. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah punya nama-nama yang paling baik, paling indah, dan mempunyai sifat-sifat paling tinggi, maka kita memuji Allah dengan pujian yang paling baik. Coba Pak, antum kalau di dalam bulan Ramadan, ya, masalahnya kan sebagian tidak paham bahasa Arab. Kadang-kadang imam, misalkan Syekh Abdurrahman bin Sudais, As-Sudais, Hafizahullah Ta'ala, itu kalau lagi kunut, beliau menyebutkan pujian-pujian. Hampir setengah doa cuma pujian. Ya, pujian. Karena memang Allah paling pantas untuk dipuji. Coba kita biasakan lisan kita, nyoba hari ini pas berdoa nanti bulan Ramadhan siang ini, kapanlah antara zuhur, asar, antara sekarang habis sholat isyrak nanti, coba biasakan kita muji Allah. Saya beri contoh ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah pemeliharaku. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau yang telah menciptakan aku. Di dalam hadis yang lain, Allahumma inni 'abduk, ya Allah, aku hamba-Mu. Wa bunu 'abdik, dan anak dari hamba-Mu yang laki-laki. Wa bunu amatik, dan anak dari hamba-Mu yang perempuan. nasiyati biyadik. Lihat, ini memuji Allah. Nasibku di tanganmu. Coba biasakan, wallahi Pak, indah. Lebih indah, lebih lezat dibandingkan makan makanan apapun. Biasakan atau berusaha mencoba memuji Allah. Apa saja yang kita bisa puji Allah? Misalkan, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi Rezeki selama ini kepadaku. Puji Allah setinggi-tingginya. Ya, jangan minta dulu. Sebagian orang langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Allah merzukmu. Ya Allah, berikan rezeki istri. Yang ketiga, minta dahulu sebelum muji Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat surat Al-Fatihah yang luar biasa itu, setiap hari kita baca 17 kali ya. Kita muji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Itu semua pujian. 4 ayat semua pujian. Maka coba nanti kalau ada yang berdoa, tidak mesti harus ini. Yang penting berdoa, puji Allah sebelum meminta. Indah, Pak. Kenapa? Karena Allah yang paling pantas untuk dipuji. Siapa yang belum bisa memuji Allah, maka saya bisa pastikan dia belum benar-benar sempurna bersyukur. Siapa yang kurang bisa memuji Allah, maka berarti dia belum benar-benar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, puji Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang memberikan nafas kepadaku ya Allah. Yang memberikan kehidupan, kematian. Ya, setelah itu baru minta. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Fatihah. Setelah 4 ayat pujian, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah redaksi pembicaraan. Hanya kepadamu. Yang dari ayat 1 sampai ayat 4 tadi, semuanya dalam redaksi orang ketiga. Dia. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Itu semua kategori dia. Dia, dia, dia, kan? Kemudian setelah ketika kita memuji, seakan mendekat kita kepada Allah. Makanya redaksinya berubah. Apa? Iyaka, hanya kepadamu. Karena sudah kita puji, jadi kita mendekat kepada Allah. Beda dulu kalau saya waktu di kelompok yang menyimpang dari Islam, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, kita telepati dulu semedi, bayangkan guru, kemudian guru kita lagi, kemudian gurunya lagi, kemudian sampai ke Rasulullah. Hanya dekat. Itu dulu tuh. Kita enggak bisa seperti itu. Yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada dalilnya seperti itu. Kita puji Allah sampai mendekat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta dan bersembah, menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Setelah itu baru minta. Apa ayat setelahnya? Ihdinas. Lihat. Coba. Apa? Indahkan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintarkan lisan kita untuk memuji Allah. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian ulama terdahulu doanya cuma bentuk pujian tok, enggak ada minta. Pujian saja, tidak ada permintaan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walaysa fil asma' ahsanu minha wala yakumu ghayruha maqamaha wala yuaddi ma'naha la yusaddadu musadduha وقد وصف الرب تبارك وتعالى بأسماءه بأنه حسنى في القرآن الكريم في أربعة مواضع. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik nama dan paling sempurna. Tidak ada di antara nama-nama yang lebih bagus darinya, tidak ada pula sesuatu yang menempati tempatnya atau menunaikan maknanya, menggantikan posisinya. Rabb tabaraka wa taala telah mensifati nama-namanya dengan sifat paling indah dalam Al-Qur'an di empat tempat. Nah, ini yang berkaitan dengan judul kita pada bab 24 ini. Kenapa nama-nama Allah disifati dengan husna, paling baik? Karena Allah sendiri menamai di dalam Al-Qur'anul Karim dengan husna. Dalam berapa ayat? Empat ayat. Ya, dalam empat ayat. Ayat yang pertama, wa fi fil ayatil mutaqaddimah. Pertama pada ayat yang terdahulu, ya. Sudah disebutkan di ayat yang terdahulu, surat Al-A'raf ayat 180. Kedua, firman-Nya qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dan ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa nama Allah itu husna, berdoalah kepada Allah dan berdoalah kepada Ar-Rahman. Mana saja yang kamu berdoa, gunakan berdoa, maka baginya nama-nama Allah yang paling indah. Ini lihat. Ini juga penamaan Allah dengan Asma'ul Husna, dengan nama-nama yang paling indah. Di sini saya ingin menyinggung, ada sebagian orang di zaman sekarang ini ngomong seenak perutnya. Ya. Tidak pakai dalil, memahami ayat seenaknya. Apa dia pahami? Lihat ayatnya saya bacakan artinya, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Nah, mana saja yang kamu gunakan silahkan. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa, boleh kita menggunakan wahai Yesus, wahai Sang Hyang Widi, wahai Buddha Siddhartha Gautama, wahai. Itu sama saja dengan ini ayat ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Itu sama. Karena Yesus, Sang Hyang Widi, Buddha, Gautama, itu nama-nama Allah. Ini tafsiran mbahmu. Dari mana datangnya? Ya? Enggak ada para ikhwah. Dan ini semua karena keracunan pemahaman liberal yang menyamakan semua agama sama, yang tidak mau mengatakan agama yang mensyirikkan Allah itu keliru. Tidak mau dia. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena konsekuensi syahadat, saya sudah sebutkan. Konsekuensi syahadat ada dua pada pelajaran tafsir. Apa itu? Bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian harus apa? Mengingkari kufur terhadap sembahan selain Allah. Maka hati-hati, ya, dengarkan ini wahai orang-orang yang terkontaminasi otaknya dengan pemahaman liberalisme yang mengatakan semua agama sama. Hati-hati pada syahadat. Karena konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri kepada Allah semata. Tunduk taat patuh hanya kepada Allah semata. Dan harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena tidak akan bermanfaat syahadat seseorang tanpa mengingkari kesyirikan. Tidak akan manfaat. Tidak akan pernah sama orang yang menyembah kepada satu Tuhan, Allah tabaraka wa ta'ala, satu Rabb, dengan orang yang mensekutukan Allah. Lihat perkataan Yusuf di dalam penjara. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sembahan-sembahan yang banyak lebih baik dibandingkan Allah yang tunggal, yang maha perkasa? Mana yang lebih baik, Pak? Nyembah banyak Tuhan atau nyembah satu Rabb? Mana yang lebih baik? Satu. Kenapa? Karena kalau banyak berarti yang berkuasa banyak. Sedangkan kalau tunggal, esa satu, wahidul ahad, yang berkuasa hanya satu. Kalau yang banyak berkuasa, yang satu ingin hujan, yang satu ingin panas. Yang satu ingin malam aja, enggak usah siang. Ya, enggak ada puasa nanti. Malam doang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada sembahan-sembahan yang banyak, tuhan-tuhan yang banyak, hancur mu dunia ini dan langit ini. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan. Jangan sampai, terutama anak-anak muda, jangan sampai sok-sok intelek tual. Hah? Sama sok-sok politikus. Saya kemarin ditanya, Ustaz, saya mengenal sunnah ini 5 tahun. Tapi setelah ini, saya jadi bingung, masuk syubhat dalam diri saya. Dia sudah ngaku itu syubhat. Syubhat dalam diri saya apa? Sepertinya manhaj salaf ini tidak memikirkan politik. Banyak perda-perda, peraturan-peraturan daerah yang bernuansa Islam dihapuskan. Maka tolong nasihatnya. Saya jawab apa? Akhi, antum jangan banyak baca berita. Baca Quran. Ini orang-orang sejenis ini, orang yang sering banyak baca berita. Pernah saya kajian keluarga di daurah di villa mana gitu, di Surabaya. Ada orang tua-tua, sudah jenggotnya putih, keriput. Kemudian, Ustaz gimana ya? Jihad. Ya, saya katakan, Pak, Bapak bisa ngapain? Gak bisa, Ustaz. Ya sudah, ngapain bisanya? Doa kerjain. Kadang orang pemikirannya terlalu luas, dia gak bisa mikirin apa-apa. Gak bisa ngerjain apa-apa. Om dong, ngomong doang. Ya, maka saya berpesan pada ikhwan yang dirahmati, terutama berita. Jangan pernah ditaguk bulat-bulat. Kenapa? Karena itu adalah sebuah langkah syaitan mengganggu manusia. Saya tertarik dengan jawaban Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala ketika beliau ditanya, Ustaz, apakah Indonesia sekarang dikepung oleh kaum Nasrani dan Syiah? Maka beliau mengatakan jawaban pertama, ini berita yang menyebarkan setan. Bahasa beliau kan gitu. Yang mengabarkan setan. Karena setan ingin kita terpecah belah, kita takut dengan kaum kufar. Ya, kalau seandainya ada orang-orang yang mengintimidasi kaum muslimin, ingat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang meninggal dari kami di dalam surga, ya, yang meninggal dari kalian di dalam neraka. Kalaupun dikepung, benar dikepung, sudah. Kalau seandainya kita diperintahkan untuk mempertahankan agama, kemudian mati, matinya di mana? Di atas syahadah. Selesai. Pak, kalau seandainya di dunia ini bukan ada, tidak ada tugas lagi untuk ngumpulin amal, pahala, udah mati aja ketemu dengan Allah SWT. Lebih enak daripada setiap hari bangun tidur mikirin nanti makan apa saya. Di surga enggak pernah mikir itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai kaum muslimin terutama jamaah Masjid Imam Syafi'i seperti itu. Terlalu banyak baca berita jadi politikus. Ya, sok intelektual. Sama ini, ya hati-hati berbicara seperti ini. Masa Asma'ul Husna disamakan dengan kesyirikan? Dan itu orang masuk TV. bukan TV, tipi. A'udzubillah. Benar-benar disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi, ya'ti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang di akhir zaman ada orang-orang yang orang-orang berilmu diwafatkan oleh Allah, kemudian manusia mengambil orang-orang yang bodoh sebagai dianggap sebagai orang yang berilmu. Akhirnya orang-orang bodoh tersebut ditanya tentang agama, akhirnya dia menjawab tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdhil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighayri ilmi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama tersebut. Dan jika para ulama sudah meninggal, tidak tersisa satu alim pun. Satu alim pun di dunia ini. Akhirnya manusia pergi kepada orang-orang bodoh bertanya tentang ilmu agama. Orang ini karena ditanya, gengsi untuk tidak jawab. Ya? Sama, sebagian orang yang kadang-kadang baru nuntut ilmu satu dua kali majelis gitu, ditanya, apa gerang hukumnya ini? Hadangin dulu, pinanya haram. Pinanya. Ya. Para ikhwan, dan saya sering mengatakan, ilmu itu memang punya syahwat. Orang untuk tasaddur, untuk ingin ngajar itu, ya, padahal belum cukup bekalnya, sangat suka. Dan hati-hati itu bahaya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, dia ditanya tentang ilmu agama, akhirnya dia menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di zaman sekarang hampir bisa dipastikan bisa terjadi. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kan ada empat ayatnya, yaitu surat Thaha ayat 8. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah tidak ada sembahan yang hak selain dia, baginya nama-nama yang paling indah. Yang keempat, firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 24, huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah Maha Pencipta, Maha Mengadakan, Maha Membentuk Rupa, mempunyai nama-nama yang paling indah. Penulis kemudian mengatakan, fahadhihi arba'atu mawatina fi al-Qur'an usifat fiha asma'ullahi tabaraka wa ta'ala bihadhihi sifatil 'azimah. Inilah empat tempat dalam Al-Qur'an yang mana nama-nama Allah diberi sifat-sifat agung ini. Kemudian beliau mengatakan, wal husna fil lughah jam'u ahsan. Kata husna dalam bahasa adalah jamak kata ahsan, paling indah, bukan jamak dari kata hasan. Nah, perhatikan ini. Ya. Kalau hasan itu baik. Dan namanya Hasan Mar'i kan ini. Hasan itu baik. Kalau ahsan lebih baik. Kalau husna paling baik. Beda ya. Hasan, ahsan, husna. Ya, paling baik. Makanya dengan itulah nama Allah Subhanahu wa taala disifati, karena dia paling baik. Fahiya ahsanul asma wa akmaluha wa a'zamuha. Maka ia adalah nama yang paling indah, paling sempurna, paling agung, seperti firman Allah, walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi, surah An-Nahl ayat 60. Ai lahu subhanahu al-kamalul a'zam fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Walidza kanat asma'u ahsanul asma'. Yani bagi Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan paling agung pada zat-Nya serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Oleh karena itu nama-namanya adalah nama-nama paling indah. Makanya, Pak, tercela sekali perbuatan kesyirikan. Dari sisi mana? Karena dari sisi mana, Pak? Kalau kita kaitkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena menghina Allah. Orang berbuat syirik itu pada saat yang dia berbuat syirik, dia sedang apa? Menghina Allah. Saya beri contoh, Pak, ya, secara detail. orang ada Allah Ar-Razzaq Al-Mu'ti Al-Wahhab. Allah yang maha luas rezekinya, maha pemberi, maha pengasih, ya. Kurang apa lagi? Dia minta kepada selain Allah, percaya kepada jimat, percaya orang kasyaf, percaya kepada dukun, ya. Percaya kepada tukang ramal. Ini tercelanya. Kenapa? Karena dia sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menganggap Allah itu tidak sempurna. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Berkenaan dengan Ramadan, ini hari yang ke-17, maka hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, dan saya niatan seperti ini terus kalau lagi ngajar setiap Senin, Selasa, Rabu, karena jadwal malam diisi oleh ustadz-ustadz yang datang dari Madinah, maka saya juga ingin berpartisipasi untuk mengingatkan tentang Ramadan. Hal yang pertama berkaitan dengan tanggal 17 Ramadan, tidak benar adanya tentang nuzulul Quran di dalam bulan Ramadan. Nuzulul Quran dalam bulan Ramadan pas tanggal 17 tidak benar. Tetapi dia pada Lailatul Qadar. Yang kedua, tidak benar adanya memperingati nuzulul Quran. Karena belum ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran semenjak diturunkan mulai pertama, kemudian dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, berarti 23 tahun sampai beliau meninggal, tidak ada satu tahun pun beliau memperingati itu. Tidak mungkin 23 tahun Ramadan berulang setiap tahunnya, kemudian tidak ada satu riwayat pun. Beliau mengumpulkan para sahabatnya di Masjid Nabawi untuk memperingati nuzulul Quran. Tidak mungkin. Dan juga dilihat dari apa yang terjadi bahwa 17 Ramadan bukan tanggal untuk diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kemudian yang berkaitan juga dengan tanggal 17, berarti dari tanggal 17 ini sekitar 18, 19, 20, maka ini hari Selasa, Rabu malam Kamis, malam ke-18, Kamis malam Jumat, malam ke-19, Jumat malam Sabtu, malam ke-20, Sabtu malam Ahad, malam ke-21. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk kepada malam yang ke-21, maka beliau dalam hadis riwayat Bukhari, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau beribadah dengan sungguh-sungguh sebagaimana tidak seperti sungguh-sungguh beliau di bulan-bulan yang lain atau di malam-malam yang lain. Ini menunjukkan kepada kita yang ingin saya sampaikan, masih ada 4 hari, persiapkan kesehatan, persiapkan aturan waktu, kemudian peraturan yang kita bikin untuk diri kita sendiri, agar malam itu kosong, tidak ada kecuali untuk ibadah kepada Allah. Terutama di malam-malam ganjil, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik. Wallahi Pak, ada kadang-kadang orang punya kesempatan, kesehatan, tapi enggak diberi taufik untuk mengisinya. Maka jangan sampai masuk kita ke dalam hadis riwayat Tirmidzi, raghima anfu rajul dakhala alaihi ramadhan thumma salakha qabla an yughfar lah. Artinya, sungguh rugi seseorang dengan kerugian yang sangat tinggi, rugiannya masuk bulan Ramadan kepadanya, lalu habis darinya bulan Ramadan dan dia belum diampuni. Maka persiapkan baik-baik diri kita untuk menghadapi 10 malam terakhir tersebut. Doanya, kesehatannya, pengaturan waktunya, ya, mengatur anak-anak, yang anak-anak punya anak-anak kecil, bagaimana nanti, itu sudah dipikirkan. Bagaimana nanti saya ingin sholat berjamaah di malam-malam, tengah malam bulan Ramadan, dan semisalnya. Itu sudah diatur dari sekarang. Ajak, dan ada pemandangan menarik, Pak. Ajak keluarga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah bercerita, Aiqaba ahlah, beliau membangunkan keluarganya. Ya, ajak keluarga. Maka diatur waktunya baik-baik, jangan sampai kita, sebagaimana jangan sampai puasanya seperti puasa orang awam, begitu pula jangan sampai qiyamul lailnya seperti qiyamul lail orang awam. Yang mana ada sebagian tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu 0,18 detik per rakaatnya. Maka jangan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Mungkin ini Ramadan terakhir. Sungguh kalau seandainya ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan ini bekal terindah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan tentang bulan Ramadan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.